Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bab at-tasyahud as-salah. Qala Muslim rahimahullahu taala haddatsana Zuhair bin Harb wa Utsman ibn Abi Syaibah. Ini akhu dari Abi Bakar bin Abi Syaibah yang sering dulu kita sebutkan. Ibnu Abi Bakar itu ada tiga thiqatan, dua orang thiqah dan satu dhaif. Dua orang thiqah, keduanya Syekh Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan Utsman bin Abi Syaibah. Yang dhaif itu Qasim bin Abi Syaibah. Zuhair bin Harb wa Uthman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim, yang masyhur dengan Ishaq bin Rahawi. Qala Ishaq akhbarana wa qala akharan hadathana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdillah. Ya, Abdillah di tabaqah sahabah. Kalau di itraq dimutlakan seperti itu, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kunna naqulu fi salati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbicara di dalam salat, yakni mengucapkan, maksudnya kami mengucapkan dalam salat kami di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Faqalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkata kepada kami data yaumi di satu hari, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah lah as-salam. Bahkan di satu riwayat di kitab tauhid kita baca dengan larangan la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwas salam. Fa idza qa'ada ahadukum bis salati, jika seorang kalian duduk dalam salatnya, maksudnya tasyahud, fal yaqul attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Bila qalaha, jika dia mengucapkan ucapan tersebut dalam tasyahudnya, asabat kulla 'abdin salih, maka ucapan tersebut ia mengenai, meliputi semua hamba Allah yang saleh. Dalam satu nuskhah, berita qalaha sobat kulla abdin lillah yang saleh. Fis sama'i wal ardi, yang ada di langit dan bumi. Kemudian dia ucapkan syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyaru minal mas'alati masya'a, kemudian dia pilih dari masalah, dari permintaan, maksudnya doa masalah. Masalah sini doa masalah, permintaan. Dia pilih permintaan yang berdoa masya'a. Pada Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah al-Mansur bihadal isnad mislah walam yadhkur thumma yatakhayyaru min mas'alati ma syaa. Qala hadatsana 'Abd bin Hubayb qala hadatsana Husain al-Ju'fi an Zaid bin Mansur bi hadzal isnad mithla hadithihima wa dhakara fil hadith thumma yatakhayyar, kemudian dengan lamul amr. Kalau yang di dalam sanad pertama tidak ada lafaz perintahnya, summa yatakhayyaru, kalau dalam hadis ini sanad ini dengan perintah lamul amr, summa yatakhayyar ba'du, kemudian silakan dia pilih. Setelah dia memilih, ya salah itu mila mas'alati, dari permintaan masya atau ma'ahabba, apa yang dia inginkan atau dia senangi. Qala Muslim rahimahullahu taala hadatsana Yahya bin Yahya wal akhbarana Abu Muawiyah bin Al-A'mash an Syaqiq an Abdullah bin Mas'ud. Ini di sana pertama dengan mutlak an Abdullah. Tidak sebutkan ketika disebutkan mutlak seperti itu, yakni oleh beberapa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di sini dengan sharih an Syaqiq an Abdullah bin Mas'ud. Qala kunna idza jalasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalah. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat tasyahud bimisli hadis mansur dengan mengucapkan assalamu Allah assalamu alafuran wa qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma yatakhayyaru ba'du, kemudian dia memilih setelah itu setelah tasyahud minad du'a. Nih kalau tadi dengan lafaz minal mas'alati, di sini dengan lebih jelas lagi minad du'a, maksudnya tadi doa masalah. Nah, doa ada dua, doa ibadah, doa masalah. Maksudnya minad du'a, doa masalah, meminta salah tasyahud. Qala wa hadatsana Abu Bakr bin Syaibah wa hadatsana Abu Nu'aim wa hadatsana Saif bin Sulaiman. Qala sami'tu Mujahidan yaqulu hadatsani Abdullah ibn Sakhira qala sami'tu Ibn Mas'ud yaqulu allamani Rasulullah sama tasyahuda kaffi baina kaffai. Ya, satu telapak tanganku di atas dua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an, sebagaimana mengajarkan aku satu surat Al-Qur'an waqta tasyahuda bimisli maqtasu. Ini hadis min rahimun rahimakumullah. Tasyahud Ibni Mas'ud, karena tasyahud datang kepada kita dari dua sahabat. Tasyahud Ibni Mas'ud dan tasyahud Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Kita baca hari ini tasyahudnya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama dari hadis ini disebutkan oleh Ibn Nawawi rahimahullahu taala para ulama kita sepakat untuk membaca tasyahud yang ada semuanya yang sabit di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka berselisih dalam masalah mana yang lebih afdal, apakah tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas atau yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala cenderung menyatakan tasyahud Ibnu Abbas afdal. Yang akan kita baca nanti mungkin pada depan. Kalau Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan tasyahud Ibn Mas'ud afdal. Namun yang disebutkan para ulama kita di antara si Al-Albani rahimahullahu taala, kalau adhkar shalah yang datang kepada kita mutanawwi'ah, dikit-dikit salat yang datang kepada kita yang banyak ragamnya, maka yang aula, yang afdal itu kita baca bergantian. Kalau kita baca kitab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan bahasanya kalau adhkar ad-du'a, adhkar ad-du'a dalam salat yang datang di satu amalan itu beragam banyak lafadznya, maka yang aula, yang afdal kita baca bergantian. Kadang yang ini, kadang itu. Kemudian kedua, kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Nawawi rahimahullahu taala, wa ikhtalafu bi tasyahud hal wajibun am sunnah. Ya, dan mereka berselisih tasyahud ini apakah wajib atau sunnah. Faqala Syafi'i rahimahullahu taala, wa ta'ifatun at-tasyahudul awwal sunnah wal akhir wajib. Kata Imam Syafi'i dan yang lainnya, tasyahud awal itu sunnah, tasyahud akhir wajib. Wala jumhur dan penjumhur ulama menyatakan huma wajiban, dua-duanya wajib. Waqala Ahmad radhiyallahu anhuma al-awwal wajib wa tsani fardun. Fardun maksudnya rukun. Yang pertama wajib, yang kedua rukun. Waqala Abu Hanifah wa Malik wa jumhur fuqaha huma sunnata. Ya, tentunya yang aula, yang akrab Pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tasyahud awal wajib. Iya. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yujbiruhu di sujud sahwi. Ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa tasyahud awal, beliau ganti tambah dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahasanya sujud atas syahud awal, tasyahud awal hukumnya wajib, seorang harus menggantinya ketika lupa dengan tasyahud awal, dengan sujud sahwi. Adapun tasyahud akhir rukun, bisa tidak bisa tergantikan dengan sujud sahwi kalau lupa. Ya, tasyahud awal wajib, tasyahud tsani fardun, yang rukun. Yang ketiga, kalau kita baca kitab sebesar Nabi rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah, berdalil dengan hadis seperti ini untuk berdoa setelah tasyahud awal. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara waktu berdoa, ketika ada kesempatan berdoa, yaitu setelah tasyahud awal. Dari mana beliau berdalil dengan hadis ini? Kata beliau, iya, thumma yatakhayyaru mil mas'alati masya'a. Setelah baca tahiyat, bersyahadat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaknya dia memilih permintaan doa yang dia kehendaki. Jika ada kesempatan menunggu imam yang mungkin bacaannya lebih, ya, doa. Yang keempat yang sudah kita baca juga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal itu hanya sebatas sampai syahadat. Ya, tasyahud awal itu hanya sampai syahadat, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada salawat, tidak ada membaca yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.